المكروه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعدنا الله وإياكم من النار Jamaah sekalian barakallahu fikum. Telah kita lewati beberapa kalimat dari ucapan Syekhul Islam rahimahullah di bagian muqaddimah pendahuluan dari kitab Al-Qawaid Al-Arba', empat prinsip yang ini harus diketahui untuk membedakan prinsip tauhid dan mengenal lawannya yaitu syirik. Telah disebutkan oleh muallif rahimahullah pada pertemuan yang lalu bahwa i'lam arsyadakallah li ta'atihi annal hanifiyah millata Ibrahim. Ketahuilah semoga Allah Ta'ala memberikan petunjuk kepada anda untuk selalu mentaatinya, bahwa hanifiyah adalah ajaran Nabi Ibrahim, anta'budallah wahdahu mukhlishan lahuddina, sebuah ajaran yang mengajarkan agar anda beribadah hanya kepada Allah saja, ikhlas untuk menegakkan agama, sebagaimana yang disebutkan dalam surat Adz-Dzariyat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin, bangsa jin dan bangsa manusianya kecuali untuk beribadah. Inilah hikmah, maksud, tujuan Allah mengadakan makhluk jin dan manusia, yaitu menjalankan satu prinsip ibadah. Bukan untuk bersenang-senang, bukan untuk barakallahu fikum sekedar makan minum, tetapi untuk menjalankan misi yang besar bernama ibadah. Selanjutnya kita lanjutkan ucapan muallif rahimahullah. Fa idza arafta annallaha khalaqaka li'ibadatihi, maka apabila anda telah mengetahui, maka apabila anda telah mengetahui annallaha khalaqaka li'ibadatihi, bahwa Allah menciptakan anda untuk beribadah, untuk beribadah, fa'lam annal ibadah la tusamma ibadah illa ma'at tauhid. Ketahuilah oleh anda bahwa ibadah tidak akan dinamakan ibadah kecuali dengan adanya tauhid. Bahwa ibadah tidak akan dikatakan ibadah kecuali dengan adanya at-tauhid. Iya. Lalu muallif memahamkan prinsip ibadah tidak akan dikatakan ibadah kecuali diiringi adanya at-tauhid. Apa contohnya? Kama anna sholata la tusamma sholatan illa ma'at thaharah. Seperti halnya sholat tidak akan dikatakan sholat kecuali dengan adanya thaharah. Sholat yang ditegakkan itu tidak dikatakan sholat yang diterima oleh Allah Ta'ala kecuali dengan adanya at-thaharah, bersuci. Bisa thaharah dari hadas kecil, hadas besar. Ini baru namanya amalan sholat. Maka kalau demikian, sholat tidak akan dikatakan sholat yang diterima kecuali disertai adanya thaharah. Maka fa'idha dakhala asyirku fil ibadah fasadat. Maka demikian pula apabila masuk kesyirikan di dalam ibadah, maka demikian pula apabila kesyirikan masuk dalam satu ibadah. Apa yang terjadi kalau syirik, dosa syirik masuk dalam satu ibadah? Fasadat, ibadahnya rusak, alias tidak diterima. Maka ibadahnya itu fasadat, rusak. Kal hadasi idza dakhala fit thaharah, seperti hadas, kena hadas masuk ke dalam thaharah. Ini kalimat yang dituangkan oleh Syekhul Islam dalam kitabnya. Qala al-mu'allif ya'ni fa idza 'arafta. Kita ulang kembali ucapan mu'allif rahimahullah, itu kita ambil faedahnya, karena ucapan ulama adalah ucapan yang dibangun di atas ilmu, mengandung faedah, nasihat, pelajaran besar. Kata Syekhul Islam, fa idza 'arafta, kalau anda sudah tahu annallaha khalaqaka li'ibadatihi, kalau Allah menciptakan anda untuk beribadah, yakni maksudnya kalau anda arafta mengetahui min hadhil ayah, ayat yang kita baca tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini harus diingat-ingat terus kalimat ini. Kalimat ini harus diingat-ingat oleh kita sebagai manusia. Wa anta minal insi, Anda golongan manusia. Ada golongan jin yang antum tidak lihat, tapi nasibnya sama, beribadah. Antum lebih bersyukur karena Nabi kita dari kalangan manusia, bukan Nabi dan Rasul dari kalangan jin. Antum harus bersyukur Nabi yang Anda ikuti golongan manusia kayak kita. Bisa dilihat. Coba kalau nabinya bangsa jin, kita sholat niru makhluk yang gak kelihatan, susah. Nah, jin makannya tulang. Jin-jin itu kata Nabi, makanan binatang yang sembelih bismillah tadi, jadi makanannya jin, tulang tadi. Sementara antum makannya apa? Tulangnya apa dagingnya? Intinya alamnya beda, makanannya beda, keadaannya beda. Maka bersyukurlah antum diberi nikmat Nabi dari kalangan manusia. Kalau Anda sudah tahu dan Anda sendiri tahu Anda golongan manusia, dakhilun bihadihil ayah, Anda masuk dalam ayat tadi Ad-Dariyat 56, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, kalau Anda sudah tahu siapa Anda, apa hikmah Allah menciptakan Anda, arafta. Anda sekarang sudah tahu annallaha ma khalaqaka abasa. Allah tidaklah menciptakan Anda sia-sia. Bukan makhluk yang diciptakan tanpa tujuan oleh Allah Ta'ala. Au khalaqaka litakula wa tashrab faqat. Atau Anda sudah tahu Allah menciptakan Anda bukan untuk sekedar makan, minum saja. Faqat ta'isu bihadatun fihati dunya wa tasrah wa tamrah. Anda harus tahu bahwa Anda hidup di dunia, di dunia ini, watasrah watamrah, lalu Anda bebas berbuat, walam yakhluqa lihada. Jangan beranggapan demikian Allah menciptakan bukan untuk itu, bukan hidup sebagai makhluk yang bebas sebebas-bebasnya. Namun khalaqakallahu li'ibadatihi, namun Allah menciptakan Anda untuk melaksanakan ibadah. Anda dimuliakan oleh Allah dengan satu perkara besar namanya ibadah. Iya, binatang makan, Anda juga makan. Tapi makannya binatang tidak dinilai sebagai apa? Ibadah. Binatang juga tidur, Anda juga tidur. Tidurnya Anda kalau untuk membantu ketaatan jadi ibadah. Masya Allah. Binatang juga punya anak, antum juga punya anak. Lalu apa untuk punya anak? Kalau niatnya menjaga agama, menjaga diri dari maksiat dengan punya istri, punya anak. Anda bertujuan menyempurnakan agama Anda, ibadah. Barakallahu fikum, amalan yang mirip tapi nilainya beda. Itulah manusia. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan agama. Ketika menjalankan agama dinilai ibadah. Wa innama sakhkhara laka hadhil mawjudati min ajli an tasta'ina biha ala ifadatih. Tidak lain, justru Allah Ta'ala tundukkan seluruh makhluk. Ada gunungnya, ada ikannya, ada macam-macam makhluknya Allah. Ditundukkan oleh Allah. Min ajli, dengan tujuan untuk membantu Anda menjalankan ibadah. InsyaAllah. Semua makhluk ditundukkan untuk antum. Untuk apa itu? Membantu antum beribadah kepada Allah Ta'ala. Diciptakan siang, malam, matahari, bulan. Belum lagi binatang-binatang. Anda mau korban. Kurban. Allah siapkan binatang. Dan binatang pun disembelih mereka. Barakallahu fikum, tunduk. Tidak kemudian menuntut apa namanya? Hak azazi apa? Binatang. Wah, saya disembelih ini. Tidak. Binatang memang sudah ditundukkan untuk dijadikan sesuatu yang membantu Anda ibadah. Kurban, taqarrub ilallah. Bahkan dulu orang haji naik unta. Dengan setianya unta tersebut mengantar orang muhaji. Ditundukkan oleh Allah. Maka sadarilah seluruh makhluk ini diciptakan untuk membantu Anda beribadah. Anda punya harta bermanfaat untuk membantu ibadah antum. Nah, maka li'annaka la tastati' an ta'isa illa bihadihil asya. Karena Anda tidak akan mampu hidup kecuali dengan perkara ini. Iya. Tidak mungkin Anda ibadah tanpa melakukan aktivitas dunia tadi. Makan, minum. Ya. Semua itu makhluk ditundukkan untuk menjalankan bagi Anda ketaatan. Wala tatawasal ila ibadatillah ila bihadil asya. Tidak akan sampai kepada ibadah kecuali dengan perkara-perkara yang Allah tundukkan tadi. Sakharahallahu laka li ajli anta'budah. Semua itu ditundukkan oleh Allah untuk Anda agar Anda beribadah kepada Allah. Iya. Laisa min ajli antafraha biha wa tasraha wa tamrahu wa tafsuk wa tafjur wa takul wa tasrab mastahita. Bukan untuk tujuannya Anda berbangga diri dengannya. Bebas berbuat, berbahagia, berbuat kefasikan, berbuat dosa, makan, minum, sesuka kamu. Bukan untuk itu. Hada sya'nul baha'im. Kalau seperti itu adalah keadaan binatang. Memang binatang itu adalah kerjanya apa? Makan, minum, nah itu apa? Berak. Nah itu ya, tidur. Makan, minum, tidur, berak. Kan gitu ya? Itu binatang. Jadi muter-muternya tiap hari itu. Makan, tidur, berak. Makan, tidur, berak. Kalau udah gede kawin. Kan gitu ya? Itu binatang. Apa yang dihidangkan untuk dimakan, itu untuk itu. Dikasih rumput, ya untuk itu. Adapun manusia, kata mu'alif, ammal adamiyun. Maka adapun bangsa adami, putra keturunannya Nabi Adam, manusia. Allah, walillahi jalla wa'ala khalaqahum. Lighayatin azimah wa hikmatin azimah. Allah ciptakan mereka karena ghoyah, tujuan yang besar, hikmah yang agung. Apa itu? Wahiya al-ibadah. Itulah ibadah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Iya. Ma uridu minhum min rizqin, kata Allah pada ayat berikutnya, aku tidak menginginkan dari manusia dan jin min rizkin, berupa rezeki. Allah yang memberi ikan di lautan, Allah yang menundukkan gunung, angin, seluruh makhluknya untuk Anda wahai manusia. Tapi Allah tidak menginginkan dari Anda sekalian untuk Anda memberikan rezeki kepada Allah. Kenapa? Innallaha huwa razzaq. Allah yang memberikan rezeki, manusia yang menerima. Jadi kalau ingin bersyukur kepada Allah, berikanlah sesuatu ketaatan kepada Allah. Ketaatan maksudnya yang diperintah oleh Allah. Anda bersyukur diberi harta, kaya raya, ya naik haji kalau sudah memenuhi syarat. Kenapa haji? Dipanggil oleh Allah. Wa'adzin bil hajj, panggil manusia, umumkan kepada manusia untuk haji. Berangkat haji Anda, Anda sudah menjadi kewajiban Anda. Barakallahu fiik. Punya binatang ternak banyak, berkurban, taqarrub ilallah. Bulan Dzulhijjah berkurban. Jangan malah kemudian binatang yang Allah berikan kepada Anda diserahkan kepada dedemit-dedemit, para arwah leluhur, para setan-setan. Itu Anda namanya tidak bersyukur. Namanya Anda kufur kepada Allah. Tidak pantas. Barakallahu fiikum. Kalau Anda memotong hewan, lalu kepalanya diserahkan kepada dedemit, Anda telah melanggar nasihat dari Allah Ta'ala dan Rasulnya. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Katakan sesungguhnya salatku, menyembelih binatangku, bahkan hidup matiku hanya untuk Allah. Nah ini untuk siapa ini? Untuk leluhur, dedemit, syaitan. Anda telah menyelisihi perintah Allah Ta'ala sehingga Anda dilaknat. La'anallah man dabaha li ghairillah, kata Nabi dalam hadis Muslim. Allah melaknat siapa saja yang menyembelih binatang untuk mengagungkan selain Allah. Perbuatan terlaknat, bukan bersyukur. Bersyukur itu bukan cara melakukan kesyirikan. Itu bukan ibadah, tapi itu kesyirikan. Barakallahu fikum. Nah, ini namanya menyelisihi keinginan Allah. Allahu khalaqaka ma khalaqaka litaktasib lahu. Allah menciptakan Anda dan Allah tidaklah menginginkan untuk Anda bekerja lalu rezekinya untuk Allah. Tidak. Anda bekerja silakan dimanfaatkan hasilnya. Ya. Au antahrifa wa tajma'u lahu mala. Atau Anda beraktivitas membuat sebuah usaha kerajinan tangan misalnya, ada hasilnya lalu menghasilkan harta, bukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi untuk Anda hasilnya, silakan. Kama yaf'alu banu Adam ba'dhum li ba'din. Seperti halnya sebagian anak Adam, mereka sebagian atas sebagian, yaj'aluna umala, menjadikan pekerja. Yajma'una lahumul makasib. Lalu setelah bekerja dibayar. Anda bekerja kepada seorang untuk dapat bayaran. Anda beribadah kepada Allah dan Allah tidak membutuhkan Anda. Tidak kan ini? Jangan beranggapan kalau saya sholat lagi apa namanya, kayak orang lagi apa, kerja. Kalau orang kerja itu selesai langsung dapat apa, upah kan itu ya. Kalau Anda mengerjakan ibadah, sekali lagi Allah tidak butuh Anda. Yang membutuhkan justru makhluk kepada Allah. Jadi jangan punya anggapan apa kalau nanti saya sholat jadi tambah sugih, harta akan tambah banyak, Anda sedang beribadah bukan sedang bekerja pada seorang. Bedakan. Sehingga kalau melaksanakan suatu ibadah, apa sih hikmah? Maksudnya hikmah, hasilnya apa sih? Baca wirid, ya rusak. Apa sih hikmah? Ngelancarakan rezeki. Kayak orang bekerja ingin langsung dapat hasilnya. Ingat, Anda beribadah, yang butuh itu Anda. Jadi kalau Anda menjalankan perintah Allah berupa ibadah, yang butuh kita. Jangan beranggapan seperti orang sedang bekerja pada seorang, karena menjalankan sesuatu nanti dikasih apanya? Upahnya. Allah tidak butuh. Ma uridu minkum min rizkin, ma uridu minhum min rizkin, wa ma uridu ayyut'imun. Aku, kata Allah, tidak menginginkan dari manusia apa itu rezeki. Allah tidak butuh. Anda infak, kembalinya untuk Anda. Anda sedekah, kembalinya untuk Anda. Anda mengeluarkan zakat, kembalinya kepada Anda. Bukan Allah butuh rezeki antum. Wallahu ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah sangat maha cukup dari alam semesta, tidak butuh dari kalian. Ini yang harus diingat. Jadi ibadah itu kebutuhan kita. Suatu kebutuhan. Salat yang butuh kita atau Allah? Yang menginginkan ibadah pahala itu kita atau Allah Ta'ala? Allah sudah maha kaya, yang punya surga. Yang ingin surga antum. Maka ketika menegakkan sholat dengan ikhlas, yakinlah Allah Ta'ala akan mencintai orang-orang yang mentaatinya. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sayaj'alu lahumur rahman wudda. Sesungguhnya orang yang beriman, berilmu, wa 'amilus shalihat, beramal soleh, ikhlas di atas ilmu, sayaj'alu lahumur rahman wudda, kelak Allah jadikan, Allah yang Maha Rahman akan menjadikan Buddha. Buddha itu rasa cinta. Jadi ketika ingin dapat kecintaan Allah Ta'ala, lakukan iman dan amal soleh. Ini otomatis. Maka kalau menjalankan satu ibadah, jangan etang-etungnya dunia. Sehingga banyak orang, lah saya mau rajin sholat duha, men lancar apa nih? Rezekine, itu ya. Allahu musta'an. Jangan sekali lagi terbetik. Orang ibadah itu kayak orang bekerja kepada seorang. Ini yang kita ibadahi adalah zat yang memiliki kehidupan dan kematian. Barakallahu fikum. Wallahu waniyun 'anil 'alamin. Allah itu maha kaya dari alam semesta, tidak butuh. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayut'imun. Wallahu jalla wa 'ala yut'im wa la yut'am. Allah Ta'ala itu yang memberi makan dan tidak diberi makan. Karena Allah khaliq, pencipta. Ghaniyun 'anit ta'am. Allah tidak butuh makanan-makanan yang dimakan manusia. Wa ghaniyullah azza wa jalla bi zatih, dan maha cukupnya Allah dengan zatnya. Wa laisa huwa fi hajatin ila ibadatik. Allah tidak butuh dengan ibadah Anda. Lau kafarta mana qasta mulkallah. Kalaupun Anda jadi orang kafir, tidak ibadah, menentang Allah. Mana qasta milkallah. Anda tidak akan menjadikan orang yang mengurangi kerajaannya Allah. Walakin antalladzi bihajatin ilaihi, namun anda yang selalu membutuhkan Allah Azza wa Jalla. Antalladzi bihajatin ilal ibadah, maka justru anda yang selalu membutuhkan ibadah setiap hari. Famin rahmatihi, maka termasuk rahmat kasih sayang Allah Azza wa Jalla, annahu amaraka bi ibadatihi min ajli maslahatik. Justru Allah Ta'ala memerintahkan satu ibadah itu untuk tujuannya kebaikan anda. Anda disuruh ibadah itu kembalinya kepada antum. Seorang wanita diperintahkan oleh Allah Ta'ala, wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin. Dalam wanita itu menurunkan kainnya dari atas kepala sampai dadanya sampai ke bawah sana. Ya, dalika adna ayurafna falayu'zain. Lihat. Dengan wanita memakai kerudung dari atas sampai ke bawah sana, lebih mudah dikenal. Wanita muslimah. Wanita yang merdeka. Fala yu'zain, dan mereka tidak akan diganggu. Insyaallah. Lihat, Allah berikan isyarat, khobar, faidah yang besar menjalankan satu syariat. Wanita yang berjilbab rapat itu lebih terjaga daripada wanita yang keluar rumah dalam kondisi tidak menjalankan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antum bisa bayangkan, wanita itu lemah. Ketika dia keluar rumah tidak memakai hijab yang sempurna, pakai baju yang sangat minim, akhirnya menjadi sasaran mata-mata laki-laki. Dan tidak menutup pintu adanya keinginan syaitan untuk lebih dari itu. Berapa banyak korban? Yang menjadi korban adalah kaum wanita. Entah itu sampai tingkatan pembunuhan, pemerkosaan dan sejenisnya. Ternyata yang menarik-narik itu adalah kaum wanitanya. Kaum wanitanya. Barakallahu fiik. Ini salah satu contoh. Belum lagi ibadah-ibadah yang lain, ya ibadallah, mentauhidkan Allah, beribadah ikhlas kepada Allah. Ini akan menjadikan barokah bagi sekalian manusia. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas samaa. Kalau seandainya penduduk negeri beriman, bertakwa, niscaya kami buka barokah dari langit dan bumi. Bayangkan. Turun barokah dari langit, keluar dari bumi berbagai macam barokah-barokahnya. Ini kemakmuran dunia disebabkan oleh adanya iman dan takwa. Maka inilah barokah. Harta yang memberi barokah, membantu orang semakin taat dan tunduk kepada Allah. Rezekinya itu benar-benar diberkahi. Ya, mungkin sedikit. Tapi Masya Allah, diberi berkah. Anaknya manut-manut. Ya, tunduk. Tenang. Tidak gelisah. Dia bisa beraktivitas dengan tenang. Itu nikmat yang besar yang harus disyukuri. Belum tentu orangnya hartanya banyak, tapi semakin banyak semakin tersiksa bagi dia. Tidur tidak bisa, anaknya susah-susah. Itu sudah cukup sebagai sesuatu yang berat bagi dia. Iya, maka harta yang barokah adalah harta yang menjadikan orang itu semakin taat dan tunduk kepada Allah. Nah, li'annaka idza 'abadtahu fa innahu subhanahu wa ta'ala yukrimuk. Lihat kata Syekh Shalih Fauzan. Jadi khulasatul kalam bahwa orang yang diperintahkan beribadah faidahnya ialah barakallahu fikum dalam rangka menjalankan apa yang menjadi kewajibannya. Faidah yang kedua dari ucapan mu'alif bahwa ibadah itu yang membutuhkan adalah manusia. Ibadah itu yang membutuhkan adalah manusia, bukan Allah Rabbul Alamin. Faidah berikutnya bahwa segala jenis ibadah itu adalah mengandung kemaslahatan, kebaikan bagi hamba. Ini harus ingat. Ibadah sekecil apapun mengandung maslahat kebaikan bagi hamba. Fid dunya wal akhir. Lalu Syekh menyebutkan faidah beribadah kepada Allah. Apa faidahnya? Ternyata kata mu'alif, li'annaka idza 'abadta, dikarenakan kalau anda berhasil beribadah kepada Allah, menjadi hamba Allah yang tunduk, maka kalau anda menjadi hamba yang tunduk, fa innahu sungguh Allah azza wa jalla yukrimuka. Nah ini faedahnya ibadah ialah anda akan dimuliakan oleh Allah. Apa bentuk kemuliaan yang Allah berikan kepada hamba yang mau jadi hamba yang baik? Bentuknya ialah bil jazai wassawabi. Balasannya ialah pahala dan sawab. Sawab itu pahala, balasan dan pahala. Balasan dan pahala. Ini ibadah kalau dilakukan, Allah Ta'ala akan memuliakan anda dengan dua hal. Dimuliakan dengan al-jaza, balasan. Jadi sebaik apapun seorang hamba, yakin amal soleh yang dia lakukan pasti ada balasannya. Kadang di dunia wassawab, kadang pahala di akhirat. Masih ingat kisahnya? Jika ada orang yang dia itu sangat berbakti kepada bapak ibunya. Kisah orang yang dia sangat jujur kepada apa namanya bawahannya. Kisah laki-laki yang sangat bertakwa kepada Allah. Sehingga tatkala tiga orang ini mendapatkan kesusahan di dunia, sedang jalan, dikisahkan oleh Nabi, begitu sampai di sebuah tempat istirahat masuk gua. Hadis Muslim ya. Tiba-tiba guanya itu tertutup batu besar, gelundung dari atas, batu besar nutup pintu gua. Hah? Ya, mutok minta tolong bagaimana? Teriak-teriak kepada siapa di tengah perjalanan yang jauh dari kehidupan manusia? Minta tolong kepada siapa? Zaman sekarang mungkin pakai HP ya. HP. Tolong saya di gua ini. Tolong dibukakan HP anunya, batunya. Tapi tiga orang ini dalam kondisi sangat terjepit. Tertutup. Guanya tertutup. Gelap luar biasa. Ya, ada dua kemungkinan ini. Kita akan menunggu waktu ajal kematiannya. Tidak mungkin didorong, batunya sangat besar. Tidak kuat mereka tiga orang ini. Akhirnya tiga orang ini sepakat. Tidak ada yang bisa menolong kita kecuali Allah. dan dengan kita menyebutkan amal yang paling ikhlas yang kita miliki. Kita ndonga maring Allah, tawasul dengan menyebut amal soleh yang paling ikhlas di hati kita, yang kita anggap paling apa? Ikhlas. Kita anggap, karena kadang kita menganggap paling ikhlas, ternyata apa? Allah belum menilai ikhlas. Kan begitu ya. Ikhlas kan urusan sana. Apalagi kalau ngomong saya beramal ini ikhlas nggon jenengan tok. Ikhlas kok malah laporan. Ikhlas itu perkara yang luar biasa. Maka salah satunya kan berdoa, ya Allah, saya memiliki orang tua yang sudah sangat sepuh. Saya tidak pernah memeras susu kecuali yang pertama minum siapa? Bapak ibuku. Saya menggembalakan kambing pulang sudah sore, larut. Malam akhirnya saya memerah susu. Susu saya serahkan kepada bapak ibu. Ternyata sudah tidur. Saya tidak berani membangunkan. Hormat. Hormat memuliakan orang tua. Ngajeni. Birrul walidain. Bangunkan aja tidak berani pak, lagi istirahat, buat terganggu. Hanya ditunggu sampai apa? Bangun. Susu dipegang terus. Dalam kondisi anak-anak kecilnya, dia punya anak juga. Ini, dia punya anak juga, punya istri, punya anak. Rengek-rengek minta susu, tidak dikasih. Pokoknya yang pertama minum bapak ibu saya. Anakku nomor loro. Nanti. Lihat. Setiap pak nunggu sampai fajar baru bangun. Insyaallah. Kira-kira nek jenengan sabar mboten, Pak? Ora tangi-tangi ya. Nih, minum kan gitu ya. Iya. Itu kita ya, kurang sabar. Ngaladeni orang sepuh. Tapi dia sabar dipegang. Benar-benar ngaji ini pak, sama bapak ibu. Bangunkan saja dalam kondisi sedang istirahat, takut mbok mengganggu. Bayangkan, begitu penghormatan yang tinggi, birrul walidain yang luar biasa kepada orang tua. Akhirnya, ya Allah, tolonglah, bukakanlah gua ini ya Allah. Maka batu itu tiba-tiba bergeser sendiri pak. Geser. Tapi mereka belum bisa keluar. Masih sempit. Baru bisa geser sedikit. Batunya sangat besar masalahnya. Alhamdulillah. Dikabulkan doanya ya. Itulah doa orang terjepit. Orang kalau lagi kepepet, kejepit. Doa. Masya Allah. Doanya cepat kadang. Ya. Antum pernah kayak gitu? Lagi kepepet. Doa, ya Allah. Sambil nangis doa kan. Kadang masya Allah, Allah kabulkan. Contohnya ini. Yang kedua pun melaporkan, ya Allah, saya punya harta dan saya mencintai kepada anak paman. Berarti sepupu ya. Tapi saya bujuk, saya rayu, tidak mau. Ya, diajak sesuatu yang maksiat, tidak mau anak pamannya, sepupu ya. Saat datang peceklik, keluarga paman ini, wanita ini datang. Nah, apa kata orang? Gula marani apa iki? Gebuk iki. Mau pinjem harta, tak uang. Tidak apa-apa, tapi jaminannya Anda harus, kamu wahai wanita menyerahkan ke saya. Ya. Namanya iman naik turun. Kondisi terjepit seperti itu, wanita itu pun tak kalah sudah dikuasai oleh laki-laki ini. Sudah duduk di antara di atasnya, maka wanita itu menasihati, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah. Ya. Tidak boleh menyobek cincin kecuali pemiliknya, belum nikah sah, haram zina. Begitu laki-laki ini diingatkan ittaqillah, mundur pak. Wah mundur. Mundur. Dan ditinggalkan hartanya dan kesempatan yang dia tunggu sekian waktu. Lillah. Hanya karena Allah. Ikhlas. Maka dia berdoa, ya Allah, itulah amal yang saya anggap paling ikhlas liwajhik, untuk mencari wajah-Mu ya Allah. Tolonglah kami ya Allah. Batu bergeser, belum bisa keluar. Saking gedenya batu. Dan yang terakhir dikisahkan laki-laki yang punya anak buah, gawe. Pada hari gajian, bayaran. Kalau zaman sekarang hari apa gajiannya? Tanggal tua? Apa tanggal muda? Tanggal muda ya yang gajian. Atau kalau mingguan mungkin hari apa Pak Royo? Hari Sabtu. Sabtu. Kan gitu ya, ada yang mingguan, ada bulanan. Ada yang tahunan? Ada ya. Maka pada hari pembayarannya laki-laki yang bekerja kepada dia itu tidak datang. Mana ini? Hanya gajinya sebagai bentuk amanah milik orang untuk dikembangkan. Beli kambing. Akhirnya berkembang sampai bisa beli budaknya, tukang angonnya, kambing, sapi, satu lembah, banyak lah, satu lembah, kambing, sapi, berkembang, barokah benar nih hartanya. Maka suatu saat, setelah sekian waktu, sementara harta sudah berkembang banyak luar biasa, laki-laki itu pun datang, saya minta gajiku. Apa kata orang ini? Lihatlah, satu lembah kambing, satu lembah sapi, itu semuanya gajimu dulu. Kata dia, kamu jangan ngolok-olok saya cuma minta ongkos, saya bukan minta ini. Tidak, itulah hartamu, silakan ambil. Hanya laki-laki ini pun mengambil satu lembah unta, satu lembah kambing tadi, dibawa pergi. Tidak ditinggalkan seekor pun. Kata laki-laki, inilah amalan yang saya anggap paling ikhlas untuk mencari wajah-Mu ya Allah. Tolong ya Allah, bukakan pintu ini ya Allah. Akhirnya Allah tolong. Pintu gua tadi yang tertutup batu besar bergeser, dan tiga orang ini keluar dengan selamat. Itulah tawassul dengan amal soleh masing-masing. Itu di dunia Pak. Itu amal soleh dibalas langsung di mana? Di dunia. Ya, insya Allah semua orang mesti pernah mendapatkan masa-masa susah, kecepit, sulit, apa lancar terus? Mesti. Maka jangan khawatir mengaduh kepada Allah. Berdoa di sepertiga malam ya akhir, waktu-waktu mustajab bainal adzan wal iqamah, pada hari Jumat waktu mustajab berdoa, mohon. Insyaallah Anda akan dimudahkan. Ya. Kalau Anda belum juga datang pintu-pintu kemudahan, jangan putus asa. Terus berdoa, karena doa itu sendiri ibadah. Allah masih sayang kepada Anda, supaya Anda terus berdoa. Doa itu sendiri ibadah. Walaupun Anda minta sesuatu, tapi doa itu ibadah. Barakallahu fikum, ini balasan di dunia, belum lagi pahala di akhirat. Pahala di akhirat jauh lebih besar daripada balasan di dunia. Bukankah Nabi mengatakan ada 7 sab'atud Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat saat matahari diturunkan 1 mil dari kepala manusia. Di antaranya ialah rojulun, laki-laki yang da'at humro'ah, diajak wanita. Dzata mansabin wa jamalin faqala inni akhafullah. Wanita yang cantik, nasabnya bagus, tak kala diajak dia mengatakan, saya takut dengan siksanya Allah, saya tidak mau. Insyaallah. Orang seperti ini, tipe laki-laki seperti ini, ditolong nanti di hari kiamat. Kalau tadi ditolong di mana? Di dunia. Nanti di akhirat, luar biasa, ditolong juga. Maka beramal soleh itu adalah karena kebutuhan kita. Nah, sehingga kesimpulannya apa? Fal ibadah sababun li ikramillahi laka bid dunya wal akhirah. Sehingga kesimpulannya, ibadah itu sebab dimuliakannya Anda oleh Allah di dunia dan akhirat. Anda akan dimuliakan oleh sunnah. Antum menghidupkan ajaran Nabi, insya Allah akan dimuliakan di dunia dan di akhirat. Anda seorang muslim, pakai baju muslim, ya, pakai sarung, pakai gamis, pakai kolansua, insya Allah. Ya, sini-sini mak, numpak dulu ini Pak Haji beriki. Malah jenengan kon jago ngarep dewek, sambing supir pak. Sini ngajeng mawon Pak Haji. Padahal jenengan belum pernah haji. Bukan itu penghormatan buat antum. Ampun teng wingking Pak Haji. Nanti umpel-umpelan. Ternyata antum paling depan. Alhamdulillah. Yang di belakang umpel-umpelan lanang wedok antum karena menghidupkan Islam bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya berpakaian muslim. Berpakaian apa? Muslim. Anda di dunia diberi kemudahan urusan dunia antum. Gitu? Ketika antum punya istri rapet, tiba-tiba mau bikin KTP, ya iki nggo fotone. Ternyata masya Allah mriki pak, niki biburin mriki. Kita datangnya paling akhir, mriki pak majurin, kali garwane, kali ini kok fotone kali tiang istri mriki. Oh, dia dengan perempuan, kita dengan laki-laki, ya, dimuliakan. Itu antum. Di dunia saja Allah tampakkan kemudahan-kemudahan ketika jujur Anda menghidupkan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan khawatir Anda jadi penjual makanan. Jangan khawatir bersaing dengan itu, bersaing dengan itu. Karena antum masya Allah sebagai seorang muslim menjaga ketaatan, menjaga halal dan haramnya. Orang lebih percaya ke antum. Lah aku tukungkan apa ini? Sing segenah. Halal haramnya itu jelas. Intinya di dunia akan dibalas dengan kebaikan, kemuliaan, belum lagi di akhirat. Itulah ibadah. Famanilladzi yastafidu minal ibadah. Siapa yang bisa mengambil faedah dari ibadah itu sendiri? Al-mustafid minal ibadah wal 'abid nafsuhu. Yang mengambil faedah ibadah ya hamba. Jalla wa amallahu jalla wa ala fa innallaha ghaniyun an khalqihi. Adapun Allah sendiri tidak butuh dari makhluknya. Iya. Jadi jangan beranggapan ibadah itu dianggap kayak orang apa? Ngode. Jangan. Kalau orang sama orang namanya ngode ya. Kalau antum kepada Allah itu jangan beranggapan seperti itu. Allah tidak butuh dengan ketaatan antum. Karena Allah ghaniyun anil alamin. Lau anna awwalakum wa akhirakum jinnikum wa insikum kanu ala afjuri qalbi rajulin minkum ma naqasa dzalika fi mulki syai'a. Kalau jin pertama, jin terakhir, manusia pertama, manusia terakhir, semuanya berkumpul dalam satu hati yang paling durhaka. Semuanya loh ya. Tidak mengurangi kekuasaanku sedikit pun, kata Allah. Lau anna awalakum wa akhirakum insikum wa jinikum kanu ala atqa qalbu rajulin wahidin minkum mazada fi mulki dzalika syai'a. Jin pertama, jin manusia yang terakhir, manusia pertama, manusia terakhir berkumpul dalam satu hati yang paling bertakwa. Jadi orang takwa semuanya. Kata Nabi mengkhabarkan hadis qudsi, tidak akan menambahkan kekuasaanku. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin subhanahu wa ta'ala. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin.